manis, lai lai lai, anak penjual soto, pedagang kaki lima, aduhai, geni sekali, membuat jantung ada kedipu setiap hari lewat rumahku. Kejebur kali. Mas, tolongin dong, Mas. Aduh, Mariam Soto, maafkan aku. Aku tegur engkau karena hatiku rindu. Oh, Mariam, sumpah mati. Oh, Mariam, sungguh mati, aku cinta pada dirimu. Ini malu, ah, janganlah kau rayu aku. Cintaku itu hanyalah manis di bibir. Dasar laki-laki zaman sekarang, rayuannya tak begitu. Cintaku ini seguri setumbuh itu. Aduh, Mariam Soto, kau jantung hatiku. Jangan